kita ingatkan diri kita masing-masing agar lebih memanfaatkan kesempatan yang ada di bulan Ramadan ini. Ya, kita sudah melewati beberapa hari dari 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Masih ada sekian hari, ya, 7 hari atau kurang lebih, ya, 7 hari dari bulan Ramadan. Kita manfaatkan lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Kita berharap bisa mendapatkan kesempatan memperbanyak amalan di malam Lailatul Qadar. Kita mengharap Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita. Tentunya kita mesti berusaha. Kalau kita berusaha, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita menggunakan malam Lailatul Qadar untuk banyak menambah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ikhwani fiddin rahimakumullah, kita perbanyak dengan apa yang kita mampu dari kebaikan-kebaikan, terutama dengan baca Al-Qur'an Al-Karim, dengan doa, dengan zikir, dan sesuatu yang bermanfaat. Kita ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sangat antusias, sangat bersemangat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Seperti dalam hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja melakukan i'tikaf di 10 hari pertama untuk menepati malam Lailatul Qadar dalam amalan-amalan beliau. Ternyata tidak didapati Lailatul Qadar di 10 pertama. Malaikat mengatakan, "Alladhi tatlubuhu amamak," yang engkau cari masih di depanmu. Akhirnya Nabi i'tikaf lagi 10 hari di pertengahan. Beliau berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ternyata setelah beliau i'tikaf, malaikat mengatakan lagi, "Innalladhi tatlubuhu amamak," yang engkau cari masih di depan kamu. Jadi jelas 10 pertama tidak ada, 10 kedua tidak ada, tinggal 10 yang terakhir. Nah, disitulah kemudian Nabi SAW mengatakan, "Waqad urituha," ya, sungguh aku telah diperlihatkan kepadaku, sungguh telah diperlihatkan kepadaku, ya, sungguh diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar itu. Beliau kemudian mengatakan, "Iltamisuha fil ashril awakhir waltamisuha fi witrin," carilah pada 10 yang terakhir, disitulah ada Lailatul Qadar. "Waltamisuha fi witrin," carilah pada malam-malam yang ganjil. Jadi semakin menyempit, yaitu 10 hari terakhir, sehingga ini ya kesempatan bagi kita untuk kita memperbanyak amalan di waktu-waktu yang tersisa ini, semoga menjadi penutup yang baik. Tidak seperti sebagian orang yang justru penutup Ramadannya penutup yang tidak baik atau kurang baik karena tersibukkan dengan sesuatu yang lain. Kita berharap ya bisa memperbanyak dengan pertolongan Allah Azza wa Jal amalan-amalan kita sehingga menjadi penutup Ramadan yang baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang tadi disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan untuk mencari di malam yang ganjil, bahwa ternyata malam yang ganjil seperti disebutkan oleh para ulama, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyebutkan bahwa bisa jadi perhitungan ganjil itu dari belakang. Disebutkan dalam suatu riwayat, riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan apa? Yani untuk mencari malam Lailatul Qadar, di situ disebutkan At-Tasi' Al-Baqiyah atau At-Tis'ah Al-Baqiyah atau As-Sab'ah Al-Baqiyah Al-Khamsah Al-Baqiyah. Ya, artinya 9 yang tersisa, 7 yang tersisa, 5 yang tersisa. Nah, lafaz hadis tersebut dan juga memang dalam perhitungan orang-orang Arab, mereka memang terkadang menghitung dari belakang ketika sudah akhir-akhir bulan. Sehingga ketika disebut misalnya ya 5 yang tersisa. 5 yang tersisa. Nah, 5 yang tersisa kita lihat bulan Ramadan akan 30 hari atau berapa? 29 hari. Ya, sehingga 5 yang tersisa bisa jadi pada bilangan witir dari depan atau bilangan witir dari bilangan genap dari depan. Ya, kalau 30 misalnya berarti 30 sendiri ya. 29 28 27 26 ya. Tanggal 26 ini 5 yang tersisa. Padahal kalau perhitungan dari depan itu genap. Tapi dari belakang itu ganjil. Sehingga di sini sangat mungkin terjadi Lailatul Qadar di malam genap dari depan yang itu ganjil dari belakang. Maka dari itu 10 terakhir dari bulan Ramadan ini semuanya memungkinkan padanya terjadi Lailatul Qadar. Makanya kita berusaha di setiap malam dari malam-malam Lailatul Qadar untuk kita pergunakan dari malam-malam 10 terakhir untuk kita gunakan ibadah sebisa mungkin kita lakukan, kita berusaha. Ya, dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtahada ma la yajtahid fi ghairihi, disebutkan dalam riwayat semakna dengan itu, beliau sungguh-sungguh yang tidak beliau lakukan pada hari-hari yang lain. Nampak beliau melakukan sesuatu yang lebih pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan ini. Dikatakan oleh salah satu istri Nabi, kalau tidak salah Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Al-Bukhari seingat saya, bahwa Nabi SAW apabila pada 10 hari yang terakhir ahya al-layla wa aiqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu, beliau alaihi salatu wassalam menghidupkan malam, kemudian membangunkan keluarganya, dan beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Nah, tiga hal ini disebutkan yang menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempergunakan malam-malam di 10 hari terakhir untuk ibadah yang lebih. Ya. Disebutkan tadi pertama menghidupkan malam. Yani makna menghidupkan malam artinya menghidupkan dengan kegiatan, diusahakan tidak tidur. Ya. Sebisa kita. Tentu masing-masing berbeda-beda kemampuannya, ya. Namun kita semua berusaha. Ya. Ada kalanya seorang karena siangnya kurang istirahat sehingga malamnya tidak bisa. Yang jelas Nabi berusaha menghidupkan malam dengan kegiatan, dengan amalan. Nah, ini perlu kita upayakan, ya. Perlu kita upayakan. Walaupun kita kurbankan siangnya lebih banyak tidur daripada yang sebelumnya, tidak mengapa, karena memang ini keistimewaan malam. Lailah, Lailatul Qadar. Mungkin berakibat kita tidur sekian jam lebih daripada biasanya di siang hari. Ya, tidak mengapa. Tapi kita berusaha malam harinya bisa menghidupkan malam tersebut. Dan tentu untuk ini ya perlu upaya dari kita. Upaya pertama tentu upaya yang itu adalah sebab-sebab yang membuat kita mampu melakukan itu. Misalnya di siang hari kita kurangi kegiatan kita sehingga tidak terlalu lelah dalam bekerja. Kita juga istirahat siang, ya, supaya malamnya tidak ngantuk, ya. Nah, itu di antara upaya-upaya. Mungkin juga dalam bab makan kita tidak terlalu kenyang, atau hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan kita menghidupkan dengan izin Allah Azza wa Jalla, menghidupkan malam kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam rangka mencari kesempatan untuk beramal di malam Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW ternyata bukan hanya perhatian terhadap diri beliau, bahkan beliau pun perhatian terhadap istri-istri beliau. Beliau bangunkan istri-istri beliau untuk apa? Untuk juga memanfaatkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang terakhir disebutkan bahwa beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Di sini ada dua penafsiran ulama rahimahumullah. Salah satunya ulama mengatakan bahwa ini sebagai kata kiasan yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh. Beliau serius. Beliau betul-betul mengupayakan, ya, ibadah-ibadah yang lebih daripada biasanya. Seperti yang ada di istilah kita, ya, seorang yang bekerja kemudian dia menyingsingkan lengan bajunya. Nah, itu ungkapan bahwa dia sungguh-sungguh, serius. Nah, dalam ungkapan bahasa Arab di sini yaitu mengencangkan ikatan sarungnya. Ya. Sehingga dalam bahasa amiyah, bahasa umumnya pun, mereka kalau mengatakan kepada orang untuk sungguh-sungguh, kata mereka shud haylak, shud haylak, yakni kencangkan, ya, ikat pinggangmu atau yang semakna dengan itu, supaya sungguh-sungguh dalam bekerja. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya tidak lagi menghubungi istri-istri beliau. Ya, ini juga kata kiasan yang menunjukkan bahwa beliau tidak menghubungi istri-istri beliau. Juga kembali kepada makna pertama sesungguhnya, yaitu apa? Ingin betul-betul sungguh-sungguh dalam menggunakan kesempatan malam Lailatul Qadar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu tentang kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kita mulai berusaha, ya, kita berusaha untuk mencontoh beliau alaihissalatu wassalam sebatas yang mungkin kita lakukan, tapi tetap kita berusaha. Semoga Allah azza wajalla memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita mendapatkan keutamaan beramal di malam Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, seperti disebutkan dalam tafsir bahwa itu artinya amalan lebih baik daripada amalan 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Ya, 80 sekian tahun itu 1000 bulan. Nah, ini kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika umat ini umat yang lemah. Ya, dan kita merasakan kelemahan, betapa lemahnya kita dalam beramal. Ya, kalau kita membaca kisah umat terdahulu, kita membaca kisah umat ini, umat Muhammad yang terdahulu juga, ternyata amal kita tidak ada apa-apanya, ya. Sangat sedikit sekali. Nah, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemurahan, kesempatan, yang dengan kesempatan yang singkat, kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan melipatgandakan pahalanya. Maka kita berharap, ya, dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa melakukan ibadah yang banyak dan bagus di malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lamu bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.